Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita lanjutkan membaca usulul ma'mul fi syarhi thalathatil usul, saya ingin bacakan perkataan Syaikh Shalih Al-Utsaimin tentang definisi idharuddin yang kemarin kita bahas. Beliau katakan bahasanya hijrah itu wajib jika terpenuhi dua syarat. Yang pertama, tidak memiliki kemampuan untuk idharuddin, menampakkan agama. Dan siapa yang punya kemampuan untuk menampakkan agama, maka hijrah untuk dia hukumnya dianjurkan. Yang kedua, punya kemampuan untuk keluar meninggalkan negeri kafir. Maka jika tidak mampu, maka dimaklumi karena tidak mampunya. Kemudian beliau jelaskan definisi idharuddin. Wa idharuddin huwa, dan menampakkan agama adalah i'lanu sya'airihi, ya, menampakkan terang-terangan syiar agama, dan ibtal dinil musyrikin, membatalkan agama orang-orang musyrik. Nassa ala hadza jama'atun minal muhaddiqin. Ini adalah nas perkataan sejumlah ulama ahlu tahqiq. Di antaranya adalah Syekh Abdul Latif dan Syekh Ishaq. Dua-duanya adalah anak Syekh Abdurrahman ibn Hasan. Ada kemudian Syekh Ahmad ibn Atiq, kemudian Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh, wa Abdurrahman ibn Sa'di fi akhirin. Fa'idharuddin, sehingga bisa disimpulkan menampakkan agama syar'an secara syariat, ya tahaqqaq bi syai'aini, terwujud dengan dua hal. Yang pertama, i'lanu sya'airihi, melaksanakan syiar-syiar Islam secara terang-terangan. Wa wa'aljahu bi syara'ihi adh-dhahirah, yaitu terang-terangan melaksanakan syiar Islam yang kelihatan. Kal adzan, adzan bisa terang-terangan, ya, tidak dalam gedung, namun bisa keluar suaranya. Salat bisa terang-terangan, demikian juga puasa bisa terang-terangan. Kemudian yang kedua adalah ibtal dinil musyrikin, membatalkan agama orang-orang musyrik dengan menjelaskan kesesatan agama orang musyrik, wa tasrih dan belak-belakan kalau memusuhinya dan berlepas diri darinya. Fa'akaduhu, dan yang paling ditekankan adalah apa yang jadi sebab kekafiran mereka. Maka orang yang berada di negeri penyembah patung tidak cukup baginya mencela agama Nasrani yang memuliakan Al-Masih sampai mempertuhankannya. Fa'inna hadza laisa dinal qaum, karena ini bukanlah agama masyarakat yang dia tinggal di tengah-tengah mereka. Lakin ya'ibu ibadatahum al-awthana, namun yang dia cela adalah penyembahan terhadap patung. Ya, maka ini penjelasan dari Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Ini yang kemarin kita sampaikan sama dengan penjelasan yang ada di Syarah Al-Wajibat, cuma lebih kemudian tegas. Intinya ada dua poin, ya, syiar Islam bisa dilakukan terang-terangan. Kemudian membahas yang intinya mencela agama orang kafir itu, ya, bisa dilakukan. Dan ya, kemarin kita baca yang dicela adalah yang terkenal sebagai sumber kekafiran. Nanti dicontohkan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, kalau ini negeri penyembah patung, dewa-dewa, maka kalau di situ bebas ngomong tentang sesatnya Nasrani, maka itu belum idharuddin. Namun idharuddin manakala dia juga bebas mencela agama para penyembah patung yang merupakan agama yang berkembang di situ. Nah, kalau terkumpul dua-duanya ini Idhauddin yang kemarin disampaikan oleh para ulama muhaqqiqin, kita lihat nama-namanya tadi. Jadi maksud para ulama muhaqqiqin ada dari para ulama-ulama dakwah Najdiyah. Dari para ulama-ulama dakwah Najd yang punya hubungan darah ataupun keilmuan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka mereka beliau-beliau memaknai Idharuddin dengan dua poin tersebut. Kemudian kita kembali ke Husulul Ma'mun fi syarhi thalathatil usul karya Abdullah Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Qauluhu wa akmalallahu bi atina, dengannya Allah sempurnakan agama, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian, telah kulengkapkan untuk kalian nikmat-nikmatku, dan aku rela Islam sebagai agama kalian. Ikmaluddin, lengkapnya agama terwujud dengan sempurnanya kemenangan dan penyempurnaan syariat yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, syariat yang berkenaan dengan ilmiah, berkenaan dengan akidah, ataupun amaliyah, berkenaan dengan amaliyah. Falaisa fi hadatin, maka tidak ada dalam agama ini walilalhamdu tambahan bagi orang yang ingin nambahi, tidak pula pengurangan sehingga yastada'i, sehingga memerlukan penyempurnaan. Tidak pula dijumpai al-kusur, kurang sehingga memerlukan tambahan. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, renungkanlah bagaimanakah Allah melabeli agama yang Allah pilih untuk umat Muhammad dengan sebutan kamal, sedangkan nikmat yang Allah limpahkan kepada mereka disebut dengan tamam. Kalau nikmat itu pakai tamam, kalau agama pakai kamal. Idzan, untuk memberitahukan fitin tentang agama, bahasanya agama itu tidak ada yang kurang padanya dan tidak ada yang cacat. Wala khala, tidak ada yang error, dan tidak ada satupun yang keluar dari hikmah biwajahin dari sisi manapun. Bahkan dia adalah kamil, sempurna dalam bagusnya dan kemuliaannya. Sedangkan label nikmat, nikmat dilabeli dengan tamam untuk menunjukkan kalau dia adalah terus-menerus dan bersambung. Wa annahu, dan bahasanya Allah tidak akan menghilangkan dari mereka setelah Allah berikan, namun Allah akan menyempurnakan untuk mereka dengan bidawa, dengan keberlangsungan dan kelanjutan. Fi hadadar, di kampung ini yaitu kampung dunia, wa fi daril qarar, dan di kampung domisili yaitu akhirat. Maka tamam itu untuk menunjukkan dawam, sedangkan kamal itu menunjukkan kalau la naqsa fihi wala aiba wala khalala wala syai'a kharijan 'anil hikmah. Waqad qala, dan terdapat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang Yahudi mengatakan, wahai amiral mukminin, satu ayat dalam kitab kalian yang kalian baca, seandainya alaina ma'sal yahud nuzilat, seandainya diturunkan kepada kami, kami orang-orang Yahudi, niscaya kami akan jadikan hari itu hari raya. Umar bertanya, ayat apakah yang dimaksudkan? Dia mengatakan, meskipun dia Yahudi, dia hafal ayat Al-Quran, ya al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka kalau Muslim kok gak hafal ayat ini, kalah dengan Yahudi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Maka Umar mengatakan, sungguh kami telah mengetahui hari itu dan tempat ayat tersebut turun. Dia turun pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berada di Arafah yang harinya adalah hari Jumat. Kemudian tentang ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum Wa Atmamtu 'Alaikum Ni'mati, aku lengkapkan untuk kalian nikmat-nikmatku, artinya dengan agama ini, dengan satu jalan yang asyamil al-kamil, kami lengkap, syamil mencakup semua. Tamat maka sempurnalah nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, yaitu umat Muhammad. Dan renungkanlah bagaimanakah Allah nisbatkan agama kepada para hamba, karena mereka lah orang-orang yang menegakkannya. Al-qa'imi nabi yang melaksanakannya, al-muqimuna lahu, yang menegakkan untuknya. Sedangkan nikmat itu dinisbatkan kepada Allah. Nikmati sedangkan dinya dinakum. It karena Allah lah yang mualiha, mengurusinya dan memberikan nikmat dengannya. Salah satu ulama salafus saleh mengatakan, ya lahu min dinin lau anna lahu rijalan. Betapa indahnya agama yang seandainya agama ini punya tokoh-tokoh yang memperjuangkannya. Wa raditu lakum al-Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Ini adalah kalimat motivasi dari Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini supaya umat ini paham nilai agama ini. Summa kemudian umat ini antusias untuk istiqomah di atasnya. Maka siapa yang tidak ridha dengan agama ini sebagai jalan hidupnya, yang dia berjalan di atasnya dalam setiap perkara kecil ataupun besar, maka tentu dia akan menolak apa yang Allah pilihkan. Dan cukuplah dengan hal ini, menolak pilihan Allah cukuplah sebagai kubuhan jelek, ya, dan syana'atan, satu hal yang sangat jelek. Ketika seorang hamba yang lemah menolak apa yang Allah pilihkan dan Allah ridai, maka ini dalil yang gamblang tentang ya, perhatian Allah dan kepedulian Allah dengan umat ini, di mana Allah pilihkan untuk umat ini agamanya dan Allah pun meridai agama tersebut dan mencintainya. Dan di antara dalil penyempurnaan agama adalah hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh kutinggalkan kalian di atas semisal satu hal yang putih, malamnya seperti siangnya. Tidaklah menyimpang bakti setelah aku wafat darinya kecuali orang yang binasa. Ya. Kemudian dalil wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah firman Allah Taala, sesungguhnya engkau itu akan mati dan mereka pun akan mati. Thumma kemudian sesungguhnya kalian pada kiamat nanti di sisi Allah kalian, kalian akan bertengkar. Atas sebelum kita lanjutkan, ada pendapatnya, ada perkataan Syaikhul Islam yang ingin saya bacakan. Berkenaan dengan mengomentari perkataan penulis atau musannif ba'atullah ilan nasi kafatan. Halaman berapa kali di sini? Ya, halaman 198. Ba'atullah ilan nasi kafatan, Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada annas kafatan, semua manusia. Ada pendapat unik dari Syaikh Al-Utsaimin. Lihat tentang annas kafatan ibnan jinni wal insi. Annas itu kalau menurut Syaikh Al-Utsaimin mencakup jin dan manusia. Li'anna ismal annas, karena nama isim annas mencakup jin dan manusia, fil asah kaulai ahli lughati. menurut pendapat yang paling kuat dan kedua pendapat para pakar bahasa. Dan nas diambil dari kata-kata an-naus. An-naus artinya al-harokah, ya, gerak, wal-itirab, dan tidak diam. Kemudian penulis menjelaskannya dengan mengatakan wa iftarada ta'atau ala jami' thaqalain. Ya, Allah wajibkan mentaati sang nabi kepada semua thaqalain, jin dan manusia. Maka jin dan manusia di sini adalah tafsirun li ijmalin al-waqi' fi qawlihi, telah tafsir untuk keglobalan yang terjadi pada perkataan beliau ba'asallahu ilan nasi. Allah utus untuk an-nas. Kemudian dijelaskan an-nas itu adalah athaq jami' thaqalain al-jin wal insi. Maka ada pendapat yang unik dari Syaikh Al-Utsaimin yang mengatakan an-nas itu maknanya adalah jin dan manusia. Ya, saya pribadi baru mendapatkan hal ini dari Syaikh Al-Utsaimin dan belum belum mendapatkannya dari yang lainnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Wa dalilu minan naqli, dan dalil dari dalil naqli yang cocok dengan dalil indrawi akan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah taala, innaka mayitun, ai innaka ya Muhammadu, engkau wahai Muhammad akan mati dan akan berpindah meninggalkan negeri ini, yaitu kampung dunia, la muhalata, tidak boleh tidak. Qala ta'ala wa maja'ana li basyarin min qablika al-khud, tidaklah kami jadikan kekekalan untuk manusia-manusia sebelummu. Dan ayat ini antara dalil yang dipakai oleh sejumlah ulama untuk mengatakan bahwasanya Nabi Khadir itu telah wafat. Karena Khadir itu sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah katakan tidak ada manusia sebelum Muhammad yang kemudian yang al-khud, yang kemudian yang kekal, yang hidup terus. Maka kalau Nabi Khadir itu masih hidup bahkan sampai sekarang, maka berarti ada manusia sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah takdirkan untuk menjadi manusia yang kekal hidupnya. Afa imita fahumul khalidun, apakah jika kamu mati mereka itu kekal? Maka firman Allah wa innahum mayitun, artinya mereka juga akan mati dan berpindah dari hadhihi dar, dari kampung dunia ini, la muhalata, tidak boleh tidak. Sebagaimana firman Allah taala kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu akan merasakan kematian. Kemudian firman Allah, kemudian kalian pada hari kiamat di sisi Rabb kalian akan bertengkar, yakni pada hari kiamat fisahati, dan di halaman faslul qadha, di tempat pemutusan perkara, yaitu di padang mahsyar, kalian akan bertengkar di hadapan Allah taala. Lantas kalian akan minta hukum kepada Allah dalam perkara yang kalian tengkarkan. Maka Allah akan memberikan putusan di antara kalian dengan hukumnya yang adil. Dan ayat ini mencakup semua orang yang bertengkar, berselisih di dunia, baik mukmin ataupun kafir. Maka pertengkaran itu akan dikembalikan pada mereka peristiwa pertengkaran nanti di kampung akhirat. Dalilnya adalah hadis Az-Zubair radhiyallahu anhu yang mengatakan tatkala turun ayat tsumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun, Az-Zubair bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, apakah akan diulang kepada kami, kepada kita al-khusumah, pertengkaran setelah pertengkaran yang terjadi antara kita di dunia?" Maka Nabi katakan, "Na'am." Iya. Nanti setiap orang yang tengkar di dunia, nanti Allah akan ulangi pertengkarannya. Allah akan buat keduanya kembali tengkar di padang mahsyar. Kemudian mereka pun akan minta putusan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqal, maka Zubair mengatakan innal amra idzal la syadid. Sehingga perkara tengkar, ribut dan berselisih idzan jika demikian adalah perkara yang berat. Jadi saya dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, Ahmad Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis hasan sahih. Kemudian beliau bawakan sanad yang sama untuk hadis yang lain dan beliau komentari ini hadis hasan. Kata Sabtullah Fauzan yang betul adalah label yang kedua yaitu hasan. Wahadil ayat dan ayat ini yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala adalah salah satu dari ayat yang digunakan dalil oleh Abu Bakar As-Siddiq saat wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya manusia yakin dengan matinya Nabi. Ditambah ayat yang lain adalah firman Allah ta'ala wa Muhammadun ila rasulun fadkhalat min qablihi rusul. Bukalah Muhammad, tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul yang telah berlalu sebelumnya banyak rasul. Kemudian dan manusia jika mereka mati mereka akan dibangkitkan. Penulis bermaksud dengan kalimat ini menjelaskan wajibnya mengimani ba'as, bangkit dari kubur. Dan bahasa mengimani bangkit dari kubur adalah bagian dari iman dengan hari akhir. Wa ma fi, dan apa yang terjadi pada hari akhir. Ba'as maknanya adalah ihya'ul mauta, dihidupkan orang-orang yang telah mati ketika ditiup trompet tiupan yang kedua. Maka manusia akan bangkit dari kubur menghadap Rabb semesta alam dalam keadaan telanjang kaki, tidak pakai sandal, telanjang badan, tidak pakai pakaian dan hurlan, tidak berkhitan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kama bata'na awal khalqin nu'idu, sebagaimana kami mulai awal penciptaan, kami akan mengulanginya. Dan ba'as bangkit dari kubur atau hidup kembali setelah mati satu hal yang benar, sabitun, satu hal yang valid. Dalilnya adalah Quran, Sunnah dan Ijma' kaum muslimin. Dan dia adalah tuntutan hikmah. Haitsu taqtadi, di mana hikmah taqtadi menuntut an yaj'alallahu ta'ala li hadhil khaliqah, agar Allah jadikan bagi makhluk ini, khaliqah makhluk, mi'atan, tempat kembali. Di tempat tersebut Allah akan berikan balasan pada mereka atas apa yang Allah syariatkan untuk mereka. Allah Ta'ala berfirman, afa hasibatum, apakah kalian mengira bahwa kami ciptakan kalian sia-sia dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Kemudian dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, minha, dari bumi kami ciptakan kalian, wa fiha, dan di bumi kami kembalikan kalian, wa minha, dan dari bumi kami keluarkan kalian, tarotan ukhra, untuk kali berikutnya. Maka ini ayat ini dalil adanya ba'as. Dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang yang telah mati dari bumi ini. Wadzalika, dalam hal tersebut ada pada firman Allah Ta'ala, wa min hada, dari bumi nukhrijukum tarotan ukhra. Dari bumi kami akan keluarkan kalian untuk kali berikutnya. Dan di antara dalil adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki, telanjang dan tidak berkhitan. Hasyar artinya kumpul. Maka yusahun nasu artinya seluruh makhluk akan dikumpulkan pada hari kiamat untuk mendapatkan hisab dan putusan di antara mereka. Dan firman Allah Ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah akan tumbuhkan kalian dari bumi nabata, betul-betul Allah tumbuhkan. Artinya awal penciptaan adalah penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Adam tercipta dari tanah. Dan semua manusia adalah anak keturunan Adam. Nabatan adalah isim masdar yang menggantikan masdar, yaitu imbata. Maka ada masdar, ada isim masdar. Contohnya tawaddu'a, itu isim masdarnya harusnya tawadduan, isim masdarnya wuduan. Salama, yusallimu, mengucapkan salam, itu masdarnya tasliman, isim masdarnya salaman. Usallimukum salaman. Tsumma yu'itukum fiha, kemudian Allah kembalikan kalian fiha ke bumi. Yaitu Allah kembalikan kalian ke bumi ketika kalian mati dan dimakamkan di bumi. Wa yukhrijukum ikhraja, dan Allah keluarkan kalian, betul-betul Allah keluarkan dari bumi untuk mendapatkan hisab dan balasan amal. Wa ba'dal ba'si, setelah bangkit dari kubur, muhasabun, orang-orang akan dihisab. Maka penulis menyebutkan perkara yang lain yang wajib diimani berkenaan dengan hari akhir, yaitu mengimani adanya hisab dan balasan amal. Yang dimaksud dengan hisab adalah iqafullahi ta'ala al-ibadah. Allah tunjukkan kepada hamba ala amalim, amal-amal mereka. Bukankah ini amalmu? Bukankah ini amalmu? Itu iqaf. Yang telah mereka lakukan, wa makanu alai, dan keadaan mereka di dunia. Dan acara hisab adalah acara yang sangat agung. Wajib, sepatutnya setiap muslim membayangkannya. Allah Ta'ala berfirman, wa asqatil ardu binur rabbiha, bumi masyar itu bercahaya dengan cahaya Rabbnya. Kitab, buku catatan amal diletakkan, dan didatangkanlah para nabi dan para saksi. Wa qudiya, dan diputuskanlah di antara mereka dengan putusan yang benar, tanpa mereka didzalimi sedikit pun. Wa fufiyat, dan diberikanlah pada setiap jiwa apa yang dia lakukan, dan dia Allah lebih tahu tentang apa yang mereka lakukan. Ya, maknanya di al-mukhtasar fi tafsir, maka percayalah bumi tatkala Allah Rabbul Izzah menampakkan diri untuk memberikan putusan di antara hamba. Wa nusirat suhuful a'malinas, wudi'a al-kitab, dimaknai dengan dibuka. Dibukalah lembaran-lembaran catatan manusia, didatangkanlah para nabi. Wa syuhada, makna syuhada artinya umat Muhammad. Dan didatangkanlah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan persaksian membela para nabi atas kaumnya. Maka yang dimaksud syuhada adalah umat Muhammad. Wa qudiya bainahum bil haqq, dan Allah memberikan putusan di antara semua mereka dengan benar. Yang dimaksud al-haq adalah al-adl. Dan mereka tidak dizalimi pada hari itu. Dengan ditambahi dosa yang tidak mereka lakukan atau dikurangi amal sholat yang telah mereka kerjakan. Wa fu'at kulli nafsin ma amilat, dan Allah sempurnakan balasan untuk setiap jiwa, baik itu baik ataupun jelek. Dan Allah yang lebih tahu tentang apa yang mereka lakukan. Tidak ada yang samar dari perbuatan mereka sedikit pun. Wasbuna, dan cukuplah, kembali ke husnul ma'mun, dan cukuplah bagi kita untuk meyakini bahasanya hakim sekaligus penghitung di hari yang agung itu adalah huwa al-hakam al-adl, dialah Allah zat yang al-hakam al-adl, hakim yang adil, yang menegakkan langit dan bumi. Dan hisab itu bersifat umum, dialami oleh semua manusia kecuali orang-orang yang Nabi kecualikan dalam hadis tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Gambaran hisab, Allah bersepi-sepi dengan hambanya mukmin. Lalu Allah kemudian yukariruhu, menyebutkan kepadanya dosa-dosanya. Ya, dalil hal ini Quran dan Sunnah. Adapun orang kafir, maka mereka tidaklah dihisab sebagaimana hisab orang yang ditimbang amal kebaikan dan kejelekannya. Karena orang kafir tidak punya amal kebaikan. Cuma orang kafir itu disebutkanlah amal-amal mereka dan dihitung. Fayuqafuna 'alaiha, mereka diberitahu akan amal-amalnya. Wa yujzauna biha, dan mereka akan dibalas dengannya. Dan hikmah Allah a'lam tentang adanya hisab untuk orang kafir padahal mereka tidak punya kebaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menegakkan hujah atas mereka dan menampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala pada mereka. Ini amalmu demikian, saya telah balas dengan demikian. Bukankah engkau telah mendapatkan balasannya berupa nikmat-nikmat di dunia? Kemudian hisab untuk orang kafir fiha, isinya taubikh, celaan dan celaan bagi mereka. Yang ketiga, orang kafir menurut pendapat yang paling kuat disuruh dan diikat, terikat dengan perintah dan larangan syariat. Kama dalat ala dalika nusus syariah, sebagaimana yang ya, ditunjukkan oleh sejumlah nas syariat. Yang keempat, orang kafir pun bertingkat-tingkat kekafirannya. Dan neraka itu darokat, sebagaimana surga itu darojat. Kalau tingkatan surga neraka namanya darokat, tingkatan surga namanya darojat. Karena darojat itu dalam bahasa Arab tingkatan untuk naik, sedangkan darokat itu tingkatan untuk turun. Oleh karena itu, innal munafiqina fi dharqin asfal. Orang-orang munafik itu ada di dark, lapis asfal yang paling bawah. Di antara dalil kalau orang kafir itu mendapatkan hisab, firman Allah Ta'ala, yauma yunadihim, pada hari di mana Allah menyuruh mereka, fayaqul, maka Allah katakan, aina syurukai, di manakah sekutu-sekutuku yang kalian anggap bahasanya dia adalah sekutuku. Maka ini menunjukkan bahasanya hum, mereka orang-orang kafir akan mendapatkan hisab dan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian firman Allah Ta'ala di surat Al-Mu'minun, waman khafat, dan siapa yang ringan mawazinuhu, timbangan amalnya, yaitu amal kebaikannya, dan ringannya timbangan amal kebaikan itu boleh jadi karena timbangan tersebut kosong, dan itulah timbangannya orang kafir, atau ada namun ringan. Fa'ulaika, maka mereka adalah orang-orang yang menimpakan kerugian pada diri mereka sendiri karena mereka kekal dalam jahanam, dalam neraka. Talfahu wujuhum an-nar, neraka membakar wajah-wajah mereka. Talfah maknanya tuharik, membakar. Wahum fiha kalihun, dan mereka fiha dalam neraka kalihun. Kalihun itu sangat cemberut sehingga bibir atasnya naik dan bibir bawahnya turun. Min siddatil abus, karena demikian cemberut. Kalihun maknanya jadi sangat cemberut dalam bentuk bibirnya tidak terkatup sehingga giginya kelihatan. Karena bibir yang bawah turun, bibir yang atas naik. Alam takun ayat itu telah alaikum, bukanlah telah dibacakan ayat-ayatku kepada kalian, fakuntum biha tukadzibun, lantas kalian mendustakannya. Maka di sini firman Allah, wa man khafat mawazinuhu, dalil bahasanya orang kafir itu juga mendapatkan hisab. Dan dalil kemudian, wa majziyuna bi a'malihim, dan orang kafir akan mendapatkan balasan kok di sarannya tidak ada ini. Harusnya majziyuna bi a'malihim kan belum dicantumkan. Iya. Iya, harusnya ada wa majziyuna wa ba'dal ba'si muhasabun. Oh sudah, kalau itu wa ba'dal ba'si muhasabun, setelah ba'as mereka akan mendapatkan hisab yang belum, wa majziyuna bi a'malihim, dan mereka mendapatkan balasan atas amal-amal mereka. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, supaya Allah balas orang-orang yang berbuat jelek dengan apa yang mereka lakukan, dan supaya Allah balas orang-orang yang berbuat baik dengan husna, dengan surga. Dan dalil ala thubutil hisab, akan adanya hisab, adalah ayat yang agung ini. Ayat ini tadulu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tidaklah zalim terhadap siapapun. maka Allah balas orang-orang yang berbuat jelek dengan kejelekan mereka. Adapun orang-orang yang melakukan kebaikan, maka balasan untuk mereka adalah al-husna, yaitu surga Allah. Falamma, maka tatkala mereka ahsanu al-amala, beramal dengan sebaik-baiknya, maka Allah akan memberikan, Allah akan memperbagus matubatahum, pahala untuk mereka dan balasan untuk mereka. Fahadil ayat, maka ayat ini di surat An-Najm ada di antara ayat yang jadi dalil adanya hisab. Dan ayat-ayat yang semakna itu banyak. Semacam firman Allah Ta'ala, litujza kullu nafsin bima tas'a, supaya dibalaslah setiap jiwa dengan apa yang dilakukannya. Dan di antara nas ayat juga adalah ma hadis warada berasal dari Aisyah radhiallahu anha, senyata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man husiba udhiba, siapa yang serius dihisab maka pasti kena adab. Maka ibunda Aisyah mengatakan, bukankah Allah Ta'ala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaba yasira, Allah akan hisab dengan hisab yang ringan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hisab yang ringan itu namanya al-ardu. Walakin man nuqisha, namun siapa yang hisabnya serius, yahlaku, maka dia akan binasa. Maka berdasarkan hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, maka hisab itu ada dua macam. Hisab yang ringan, nama lainnya adalah al-ardu. Kemudian hisab yang berat, nama lainnya adalah niqas atau munakosha atau al-hisab, yeah. Atau al-hisab. Karena Nabi tadi mengatakan, sebelum mengatakan niqas, man husiba udhiba, maka siapa yang dihisab maka dia diadab. Siapa itu yang dihisab yang diadab? Man nuqisha, siapa yang mendapatkan niqas. Berarti hisab sama dengan niqas. Maka hisab terbagi menjadi dua, hisab ringan, hisab yasir, sama dengan al-ardu. Kemudian yang kedua adalah niqash, dan niqash itu sama dengan al-hisab. Artinya hisab yang berat, hisab yang detail. Maka ini diantara kemudian yang harus kemudian pola berpikir yang wajib disesuaikan. Ya, maka dalam dalil-dalil yang ada terkadang kita jumpai model semacam ini. Hisab dibagi menjadi beberapa macam. Salah satu macamnya adalah namanya sama, yaitu hisab. Ya, hisab terbagi menjadi dua. Ya, hisaban yasirah, yang ini sama dengan al-ardu. Kemudian yang kedua niqas atau munaqasah, sama dengan hisab. Maka ada satu kata kemudian dibuat kategori. Nah, salah satu anggota kategori itu namanya sama dengan nama asalnya. Sebagaimana kemarin kita bahas, Islam itu dibagi menjadi tiga, tiga level. Salah satu levelnya adalah Islam itu sendiri. Islam yaitu din, agama kita adalah Islam. Islam itu dibagi menjadi tiga level, Islam, iman dan ihsan. Maka Islam dibagi menjadi tiga, salah satu, salah satunya adalah namanya sama dengan Islam itu sendiri. Maka di sini hisab dibagi menjadi dua, salah satunya adalah hisab itu sendiri, yaitu menimbang dari man husiba, man husiba, maka berarti namanya hisab. Maka niqas itu berarti nama lainnya adalah hisab, karena Nabi mengatakan man husiba udhiba, siapa yang mendapatkan hisab maka dia diadab. Nah, wa man kadzdzaba bil ba'si, siapa yang mengingkari ba'as maka dia kafir, karena dia mendustakan Allah dan Rasulnya, di mana Al-Qur'an menunjukkan dalam banyak ayat adanya ba'as. Maka orang yang mendustakan ba'as maka dia tim mendustakan Al-Qur'an, dan siapa yang mendustakan Al-Qur'an dia mendustakan Allah Ta'ala. Fayuka, maka dia difonis bikufri, kafir. Dan dia juga mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena banyak nas tsabatat valid dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang terjadinya ba'as. Summa huwa, kemudian orang ini juga menyelisih ijma' kaum muslimin. Dan dalil kafirnya adalah firman Allah Ta'ala, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Ya, orang-orang kafir beranggapan bahasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Artinya dalil bahasanya mendustakan ba'as itu kekafiran adalah firman Allah Ta'ala di surat Taghabat ayat yang ke-7. Sisi pendalilan, Allah kafirkan mereka karena mengingkari ba'as, itu yang pertama. Dan Allah namai perkataan mereka dengan anggapan. Maka ini fadalla dalika, maka itu menunjukkan bahasanya siapa yang mengingkari ba'as maka dia kafir. Wa inama za'amu, namun mereka beranggapan bahasanya mereka tidak dibangkitkan karena mereka mengatakan bahasanya ba'as itu satu hal yang tidak mungkin, satu hal yang mustahil, sebagaimana firman Allah tentang mereka di surat Sajdah ayat yang ke-10. Waqalu, dan mereka mengatakan, a'idha dolalna, apakah jika kami telah hancur, fil ardi di muka bumi, a'inna lafi khalqin jadid, apakah kami berada dalam penciptaan yang baru. Dolalna di sini maknanya adalah do'at, hilang raga kami dan tulang-tulang kami, telah bercampur dengan tanah, wasawat, dan jadilah tulang dan raga kami rufatan, hancur. Walau raifat, tidaklah diragukan bahasanya ingkarnya orang-orang kafir terhadap ba'as ada dalil yang gamblang tentang tidak imannya mereka. Nah, dalilun wadih, dalil yang gamblang, ala adam imanihim, tentang tidak berimannya mereka dengan tauhid rububiyah kepada Al-Qadim. Ya, ala adami imanihim, nah, itu udah tanpa Qadim udah gamblang. Kasih Qadim malah Al-Qadim orang yang datang. Kalau tidak mengimani orang yang datang dengan tauhid rububiyah, orang yang datang kan nabi. Tapi nabi bukan datang dengan tauhid rububiyah, datang dengan tauhid uluhiyah. Maka adanya kata-kata Al-Fadim di situ iskal, mungkin harusnya tidak ada. Maka jalan yang gamblang kalau mereka tidak punya iman dengan tauhid rububiyah, karena seandainya mereka mengimani tauhid rububiyah kama yang baris sebagaimana sepatutnya, mereka akan mengimani ba'as. Karena ba'as bangkit dari kubur itu termasuk dalam keumuman kuasa Allah atas segala sesuatu. Siapa yang meyakini Allah kuasa atas segala sesuatu, maka dia akan mengimani adanya ba'as bangkit dari kubur. Dan yang Allah ceritakan di surat Sajdah, demikian juga di surat At-Taghabun, itu adalah akidah orang-orang musyrik Arab. Maka orang-orang musyrik Arab, mereka di satu sisi mengimani rububiyah, dan di sisi yang lain mereka tidak mengimani al-ba'tsu. Sehingga ini menunjukkan bahasanya iman mereka terhadap rububiyah itu adalah iman yang layam bali. Karena tadi disampaikan, kalau orang itu punya iman terhadap rububiyah dengan iman yang bali, yang sepatutnya niscaya mereka akan mengimani al-ba'ats. Oleh karena itu maka tidak boleh mengatakan bahasanya orang musyrik jahiliyah itu imannya dengan rububiyah adalah iman yang sempurna. Seandainya iman mereka dengan rububiyah adalah iman yang sempurna, tentu mereka tidak akan menolak al-ba'tsu. Karena al-ba'tsu adalah bagian dari rububiyah Allah, yaitu kemahakuasa Allah atas segala sesuatu. Ketika mereka, karena mereka mengingkari al-ba'ats hari berbangkit, maka iman mereka dengan rububiyah adalah iman yang naqis, iman yang kurang dan bukan iman yang sempurna. Maka mereka beranggapan bahwa Allah Ta'ala tidaklah mampu membangkitkan mereka ba'da hadza, setelah mereka mati, sebagaimana firman Allah an ba'di kufari Quraisy, tentang sebagian orang kafir Quraisy. Waduh balana masalan, dan dia membuat permisalan yaitu sanggahan untuk kami, dan dia lupa penciptaannya. Apa masal yang dia sebutkan, subahat yang dia, masal di sini ya terjemah bebasnya subahat, karena masal itu dijelaskan dengan kalimat selanjutnya, man yuhyil idhama wa yuramim, itu masalnya. Ya, kalau kita terjemahkan dengan permisalan kan enggak klop. Nah. Maka dia membuat lana mathalan, sanggahan atau bantahan untuk kami. Ya Allah jawab, wa nasya khalqa. Dia lupa dengan penciptaannya. Kalau dia tidak lupa dengan penciptaannya, kalau Allah menciptakan dia dari ketiadaan, tentu dia tidak akan mengucapkan kalimat bantahan ini. Apa bantahan dia? Dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan mereka untuk mengimani hari berbangkit. Qal, bantahannya, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah ramim, hancur ini? Ya, karena yang menghidupkan dia dari ketiadaan siapa? Allah. Kalau dari tiada kemudian bisa ada, itu bisa Allah lakukan, gimana lagi cuma sekedar mengembalikan, tentu lebih ringan. Maka orang tersebut datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'idhami, dengan tulang-tulang, wafattatahu, dan kemudian dia hancurkan tulang itu di hadapan wajah Nabi, kemudian dia sebul. Kemudian dia mengatakan, apakah engkau beranggapan wahai Muhammad bahasanya Allah akan menghidupkan tulang-tulang ini setelah ba'dama aroma, ay ba'dama fani, setelah hancur. Wasaratu roban, dan telah jadi debu. Maka Nabi katakan, na'am wa yudkhiluka an-nara. Iya, Allah akan menghidupkan tulang yang hancur itu dan memasukkan ke neraka karena tidak percaya hari berbangkit. Fahadi, maka inilah subhatnya orang kafir. Maka mereka mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidaklah mampu untuk menghidupkan tulang dan mengembalikannya marotan ukhra di kali berikutnya, ketika tulang-tulang itu keadaannya sudah seperti ini. Dan terdapat dalam Al-Quranul Karim pembahasan tentang ba'as dalam banyak ayat dan sangat beragam uslub atau gaya bahasa yang Allah pakai fi maudhu', dalam topik al-iqna', meyakinkan orang akan adanya hari berbangkit. Pokoknya ada terdapat dalam Al-Quran berbagai macam bukti akal yang menunjukkan akan terjadinya hari berbangkit. Kesimpulan dalil-dalil tentang akan terjadinya hari berbangkit sebagai berikut. Yang pertama, Allah dan Dia adalah Al-Alim, Zat yang Maha Mengetahui, Al-Khabir, Zat yang Maha Mengetahui, mengkabarkan terjadinya hari kiamat. Dan bahasanya kiamat itu akan datang, tidak ada keraguan tentang kedatangannya. Dan bahasanya Allah akan membangkitkan orang yang ada dalam kubur. Dan datanglah berita ini dalam Al-Quranul Karim dengan gaya bahasa yang sangat beragam, supaya lebih masuk dalam jiwa dan supaya lebih mudah untuk diterima. Alasan yang kedua, Zat yang kuasa untuk menciptakan pertama kali tentu kuasa untuk menciptakan di periode yang kedua, yang itu statusnya cuma sekedar pengembalian. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, manusia mengatakan a'idha mamittu, apakah jika aku mati aku akan dikeluarkan dalam keadaan hidup. Awal yasku, tidakkah dia ingat, tidakkah manusia itu ingat sehingga kami menciptakannya minkau belum sebelumnya, walam yaku syai'a, dan dia belum jadi apa-apa. Telah kemudian terpatri dalam pemahaman manusia dan dalam persepsi mereka bahasanya mengembalikan itu lebih gampang daripada memulai. Maka jika kalian mengakui bahasanya Allah telah menciptakan kalian ibtidaan di awal pertama kalinya, kenapa kalian mengingkari pengembalian? Ma'anal i'adata, padahal pengembalian dalam pandangan kalian itu lebih ringan. Meskipun kalau untuk Allah memulai penciptaan dan pengembalian, bagi Allah itu sama ringannya. Tidak ada yang lebih ringan, semuanya ringan semua. Semuanya sepele semua. Dan Allah telah sebutkan atal makna pesan ini dalam firman-Nya, "Wa wallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu." Dialah Allah yang memulai penciptaan dan Dialah yang mengembalikannya. "Wa huwa," dan Dia mengembalikan itu lebih ringan bagi Allah. Maksudnya dalam pandangan kalian, bukan dalam pandangan Allah. "Walau dan min Allah permisalan yang lebih tinggi di langit dan di bumi, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." Yakni yang dimaksud dengan lebih ringan bagi Allah dalam pandangan kalian, bukan dalam Allah, bukan menurut Allah namun menurut kalian. Kenapa kalian ingkar? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman hadis qudsi, Ibnu Adam mendustakanku, dan tidaklah walam yakul lahu dhalik, dan tidak boleh baginya melakukan hal itu. Dia mencaci maki aku dan dia tidak boleh seperti itu. Manusia mendustakan aku dengan bentuk manusia mengatakan kalau aku tidak akan lan yu'idani kama bada'ani. Allah tidak akan mengembalikanku sebagaimana Allah memulai penciptaanku. Maka Allah katakan, walaysa awalul khalqi bi ahwan alayya min i'adatihi. Dan tidaklah awal penciptaan itu lebih ringan bagiku dibandingkan pengembalian. Adapun caci maki manusia kepadaku, kata Allah, maka ucapan manusia, Allah memiliki anak, padahal aku adalah zat yang esa, as-samad, tempat bergantungnya hajat manusia. Aku tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, dan aku tidak punya satupun yang sekufu denganku. Kemudian dalil yang ketiga adalah sejujurnya zat yang kuasa untuk menciptakan yang lebih besar, tentu kuasa untuk menciptakan yang lebih kecil. Allah menciptakan langit dan bumi, ya, apa repotnya Allah menciptakan dan mengembalikan manusia. Allah Ta'ala berfirman, awalaisa bukankah zat yang menciptakan langit dan bumi yang besar itu kuasa untuk menciptakan semisal mereka? Bala, tentu, wa huwa khalaqul alim, dan dia adalah maha pencipta lagi maha mengetahui. Ya, dalil yang keempat, kuasa Allah Jalla wa'ala untuk mengubah makhluk dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Maka dia menghidupkan dan mematikan, menciptakan dan menghancurkan. Dan bumi ini yang dulunya kering, tidak ada tumbuh-tumbuhan, maka Allah turunkan hujan. Fa'idha tiba-tiba hiya bumi, jadi hijau, bergerak. Allah Ta'ala berfirman, di antara tanda kekuasaan Allah, engkau melihat bumi itu khasyiatan, tenang, maksudnya kering kerontang karena kemarau. Maka ketika kami turunkan padanya air itu, air hujan, bergeraklah bumi, warobat, dan bertambah. Maka ayat ini dalil bahasanya makna asal menurut bahasa untuk riba adalah bertambah. Di sini kita jumpai robat, artinya bertambah. Innalladzi ahyasunya, zat yang menghidupkan bumi, yaitu dari kering menjadi subur, la muhyil mauta, sungguh dia adalah zat yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Wallahu alladzi arsala riyaha, sungguh Allah lah yang mengutus, mengirimkan angin. Fatuthiru sahaba, tuthiru dimaknai di al-mukhtasar fit tafsir dengan tuharriku. Lantas angin tersebut menggerakkan mendung. Fasuknahu ila baladin mayyit, lantas kami kiring mendung menuju tanah yang kering, yang kerontang. Maka kami hidupkan bi dengan air tersebut al-arda, tanah, ba'da mautiha, setelah matinya, yaitu keringnya. Kadzalikan nusur, maka seperti itulah gambaran an-nusur, kumpul di padang mahsyar. Fataj itu, maka anda jumpai Al-Quran telah mengisyaratkan hadal makna pesan ini dalam banyak ayat. Wawah dan dia Allah, dan dia pesannya adalah zat yang kuasa untuk mengubah sesuatu dari satu keadaan pada keadaan yang lain. Dia kuasa untuk membangkitkan manusia. Di ayat yang disebutkan dan dibawakan oleh penulis rahimahullah, kita jumpai firman Allah Ta'ala, za'amal ladina kafaru, orang-orang kafir beranggapan kalau tidak akan dibangkitkan. Bala, bahkan wa rabbi, demi Rabbku, sungguh kalian akan dibangkitkan, kemudian akan dikabarkan kepada kalian bima amiltum, apa saja yang kalian lakukan, dan itu ringan bagi Allah. Ini dalil akan adanya al-ba'as, dan dalil akan adanya hisab ada pada kalimat thumma latunabba'unna bima amiltum, kemudian akan dikabarkan kepada kalian apa yang kalian lakukan. Wal makna dan maknanya bahasanya, ya, bangkitnya al-khaliqah, makhluk dari kubur, dan hisab itu mudah dan mudah bagi dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu diketahui bahasanya ayat ini yang dibawakan oleh penulis di matan adalah salah satu dari tiga ayat dalam Al-Quran yang isinya Allah perintahkan sang Nabi untuk bersumpah kepada orang-orang musyrik bi rabbihi, dengan menyebut Rabbnya Jalla wa'ala, bersumpah untuk wuku'il ba'asi, adanya ba'as. Dan tidak ada ba'da setelah sumpahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyebutkan Rabb-nya taukid yang lebih kuat lagi. Tadi ayat yang pertama, ayat yang kedua ada di surat Yasin. Dan mereka akan meminta kabar kepadamu apakah ini benar? Qul i wa rabbi, i artinya na'am. Katakanlah betul, wa rabbi demi Rabbku, itu adalah satu hal yang benar dan kalian tidak bisa bimu'ajizin melemahkannya. Ayat yang ketiga ada di surat Sabah, ayat yang ketiga, dan orang-orang kafir mengatakan la ta'tina sa'ah, kiamat tidak akan terjadi pada kami. Qul bala, bahkan wa rabbi demi Rabbku, kiamat akan mendatangi kalian. Wa arsalallahu jami'a rusul mubasyirin wa mundzirin, dan Allah mengutus semua para rasul dengan tugas memberikan kabar gembira berupa surga bagi orang-orang yang beriman dan kabar yang menakutkan berupa neraka bagi orang-orang yang kafir. Ini adalah salah satu hikmah yang besar diutusnya para rasul kepada manusia, mubasyirina wa mundzirin, memberikan kabar gembira dan kabar menakutkan. Wa tabasyir, kabar gembira maknanya disebutkanlah balasan, wa thawab dan pahala bagi siapa yang taat. Ingdar artinya ditakut-takuti, orang yang melakukan maksiat dan orang yang kafir ditakut-takuti dengan murka Allah dan hukumannya. Namun terkadang at-tabasyir, kata-kata tabasyir ahyanan terkadang dipakai untuk adab. Contohnya di firman Allah Ta'ala, fabasyirum bi'adabin alim, maka berikanlah kepada mereka kabar tentang siksaan yang pedih. Wal aslu, dan hukum asalnya ya, annahu, bahasanya tabasyir digunakan untuk kabar yang khair, yang menyenangkan, sedangkan ingdar untuk mafihi min syarin, kabar yang mengandung kejelekan. Namun kalau diruntut lebih jauh, tabasyir di kata-kata basyarah artinya kulit, sehingga tabasyir itu adalah kabar yang mengubah kulit dan ruman muka. Dan ini bisa untuk hal yang gembira dan untuk hal yang menakutkan. Semula ruman mukanya biasa, kemudian dikasih kabar yang menakutkan, jadinya ruman mukanya ruman muka orang yang ketakutan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, rusulan mubasyirin wa mundzirin, para rasul yang memberikan kabar gembira dan kabar yang menakutkan, supaya manusia tidak punya hujah di hadapan Allah ba'da rusul, setelah diutusnya para utusan. Maka ini dalil tentang salah satu tugas para rasul, yaitu mereka memberikan kabar gembira kepada orang yang taat pada Allah dan mengikuti serta mencari ridhonya. Kabar gembira bil khairat, dengan sejumlah kebaikan dan nikmat. Dan wayung diudan, berikan kabar menakutkan kepada orang yang menyelisih perintah Allah dan mendustakan para rasul berupa hukuman dan adab. Kemudian ayat ini dalil bahasanya tidaklah tersisa bagi makhluk di hadapan Allah, hujah di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Karena mereka para rasul telah menjelaskan pada manusia perkara agama, telah menjelaskan apa-apa yang diridai oleh Allah, pemasakhid, dan apa-apa yang Allah murkai, telah menjelaskan jalan yang mengantarkan ke surga dan jalan yang mengantarkan ke neraka, sehingga tidaklah tersisa limu'tadirin udhrun, alasan bagi orang-orang yang mau beralasan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, seandainya kami membinasakan mereka dengan adab sebelum datangnya Rasul, niscaya mereka mengatakan, wahai Rabb kami, seandainya engkau utus kepada kami seorang Rasul, maka kami akan mengikuti ayat-ayatmu sebelum kami hina dan sebelum kami hina. Dan ayat ini li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da rusul, bantahan untuk Syiah sekaligus untuk Mu'tazilah. Karena ayat ini menunjukkan bahasanya hujjah di hadapan Allah itu telah hilang dengan diutusnya Rasul. Sedangkan orang-orang Syiah mengatakan tidak, hujah belum tegak dengan semata-mata diutusnya Rasul, maka diperlukan imam maksum. Maka diperlukan imam yang maksum. Kenapa? Karena tidak cukup dengan bi'satu Rasul untuk iqamatul hujah alal ibad, untuk menegakkan hujah pada hamba. maka harus ada, karena wasl sudah berakhir, maka harus ada penggantinya, dan dia adalah imam yang juga ma'sum untuk menegakkan hujah atas hamba. Kemudian dan ain juga sanggahan untuk Mu'tazilah yang mereka mengatakan hujah itu tegak dengan akal. Maka sebelum ada usul sekalipun hujah Allah sudah tegak, karena Allah telah memberi manusia akal. Maka tidak ada alasan untuk bermaksiat kepada Allah, karena Allah telah memberikan akal dan hujah tegak dengan akal. Maka dua-duanya adalah paham yang tidak benar, mengingat Allah katakan li alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da usul. Hujjah itu hilang setelah datangnya usul. Ketika usul belum datang bahwa ada akal, maka hujjah belum tegak. Dan setelah datang usul, maka hujjah telah tegak. Maka tidak butuh imam maksum. Dan rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam, yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil asalnya rasul pertama adalah Nuh alaihi salam dalam firman Allah Taala, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di. Yang kami telah berikan wahyu kepada sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan para nabi setelahnya. Maka ulama bertanya dengan ayat ini untuk mengatakan rasul pertama adalah Nuh alaihi salatu wasalam. Sisi pendalilannya diambil dari kata-kata ba'di, min ba'dihi. Wan nabiyina min ba'dihi. Maka seandainya ada gunakan rasulan, ada rasul sebelum Nuh, lalu kira tentu telah disebutkan. Ada pun dalil dari hadis, fawa maka hadis mawarat yang fawa maka dia adalah mawarat yang terdapat dalam hadis yang sahih fi hadis syafaat, tentang hadis syafaat, bahasanya manusia mendatangi Adam meminta syafaat kepada Adam, maka Adam mengatakan datanglah Nuh awal rasulin ba'asallahu, rasul pertama yang Allah utus. Maka manusia mendatangi Nuh dan mereka mengatakan pada Nuh, anta awalu rasulin, engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus ila ahlil ardi, kepada semua penduduk bumi. Maka sebagaimana kemarin telah kita singgung, rasul untuk semua manusia itu ada dua, Nuh dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nuh adalah rasul untuk semua manusia, karena tidak ada manusia kecuali kaum Nuh alaihi salatu wasallam. Dan hadis ini adalah min akwal adillah, dalil yang paling kuat yang menunjukkan bahasa Nuh alaihi salatu wasalam adalah rasul yang pertama. Fa inna Adam, karena Adam alaihi salatu wasalam melabeli Nuh bahasa dia adalah rasul yang pertama yang Allah utus. Sedangkan Adam itu sendiri alaihi salatu wasalam disepakati kalau dia nabi. Cuma terdapat perselisihan kalau dia rasul ataukah bukan. Fa man qala, pendapat pertama mengatakan dia rasul. Dan pendapat pertama ini mengatakan tidak ada pertentangan antara kerasulan Adam dengan kerasulan Nuh, karena kerasulan Adam adalah rasul untuk istrinya dan anak-anaknya saja, artinya untuk manusia yang terbatas, dan tidak ada di muka bumi ketika itu ya, penghuni selain keluarganya Adam. Adapun Nuh alaihi salatu wasalam, maka kerasulannya adalah untuk penduduk bumi, atau komprominya seandainya kita katakan Adam adalah rasul, kerasulan Adam itu adalah untuk anak-anaknya yang mereka itu dalam keadaan bertauhid, sehingga tugasnya untuk mengajari syariat. Sedangkan Nuh alaihissalam kerasulannya untuk orang-orang kafir, yaitu orang-orang musyrik, sehingga tugasnya mendakwahkan tauhid. Namun walladzi yadhhab, pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, bahwasanya Adam bukanlah rasul yang diutus untuk siapapun. Walam yang tidak terdapat dalam Al-Quran dalil yang menunjukkan kerasulan Adam, dan Adam sendiri telah melabeli Nuh alaihissalam sebagai rasul pertama yang Allah utus. Dan penduduk masa pun menyebutkan sifat-sifat Adam, dan mereka tidaklah mengatakan kepada Adam engkau adalah rasul pertama. Kemudian sebagian ahli sejarah menyebutkan bahasanya Idris itu adalah kakeknya Nuh. Maka jika Idris itu kakeknya Nuh, maka kerasulan Idris itu lebih dahulu pada Nuh. Pendapat yang kedua mengatakan Idris bukanlah kakeknya Nuh, nah Idris adalah salah satu Nabi Bani Israel. Dalilnya dalam hadis Mi'raj, terdapat dalil yang menunjukkan kalau Idris adalah Nabi Bani Israel, sehingga kerasulannya itu belakangan dari Nuh. Wadzalika dan hal tersebut bahasanya ya, sang Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala melewati Idris di langit yang keempat. Maka Nabi mengucapkan salam pada Idris, lantas Idris menyambut Nabi dengan mengatakan ahlan. Ya, selamat datang wahai saudaraku yang saleh dan Nabi yang saleh. Kata mereka, seandainya Idris itu kakeknya Nuh, niscaya kalimat Idris kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah selamat datang wahai anakku yang saleh, bukan saudaraku yang saleh. Kalau saudaraku menunjukkan bahasanya Idris itu adalah Nabi Bani Israel, sedangkan Muhammad adalah Nabi Bani Ismail. Meskipun Ibnu Hajar mengatakan inna hadza la yalzam, hal ini tidaklah harus. Kata-kata ahlan bil akhi saleh tidak harus menunjukkan kalau beliau adalah Nabi atau Rasul Bani Israel. Li'anau, kenapa? Karena bisa ditakwil. Fat yakunu qolahu, boleh jadi itu mengucapkan kalimat ini dalam rangka ketawaduan. Itu takwil dari Ibnu Hajar, pandangan Syekh Abdullah Fauzan. Akan tapi ala ayy halin kesimpulannya, yaslu ayy tamassaka bihi. Dalil di atas layak untuk jadikan pegangan. Bahasanya kata-kata bil akhi saleh itu menunjukkan kalau Idris itu Nabi Bani Israel. Wa khulasatu masalah, ya kesimpulan permasalahan, tidaklah tadbutu valid al-awaliyah status awal dengan dalil-dalil yang kuat kecuali untuk Nuh alaihi salatu wassalam. Dan musannif mendatangkan dalil bahasa yang pertama adalah Nuh, dan tidak dia tinggalkan dalil ya bahasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul yang terakhir. Kenapa ini dilakukan? Wallahu a'lam liwuduhi, karena telah gamblang yaitu firman Allah Ta'ala, Muhammad bukanlah bapak salah satu laki-laki dari kalian, akan tapi dia utusan Allah dan penutup para nabi. Demikian yang kita baca sore hari ini. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sallamu wa salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. InsyaAllah sore besok kita akan selesaikan kitab ini.